Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kembali kita atau sebelum kita lanjutkan membaca al-hukmu bi ghairi ma anzalallah karya Bundar Al-Utaibi Hafizullah Ta'ala, ada beberapa, ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan tentang masalah istihlal. Yang pertama adalah perkataan Syaikh Muthaimin Rahimahullah Ta'ala di ta'liq beliau untuk Siyasah Syar'iyah karya Ibn Taimiyah. Yang di perkataan beliau ini menunjukkan kalau beliau berpandangan adanya istihlal dengan menggunakan istihlal qalbi, dengan menggunakan qara'in, dengan menggunakan indikator. Ya, di halaman 308 di paragraf yang terakhir Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan lakin ma'al asafi, akan tapi sangatlah disayangkan anana sami'na wallahu a'lam, kami mendengar ana yujad fi ba'dil biladil islamiyah, dijumpai pada sebagian negeri Islam annal khamra yushrabu alanan, khamar diminum terang-terangan, yuba' fi suq, dijual secara terbuka di pasar, yuja'alu fi thalajat, dan diletakkan di lemari-lemari es di toko-toko makanan, di warung-warung makan. Maka tentu di warung-warung makan di Saudi dan di tempat kita, di sana ada minuman dingin, ada minuman dingin khamr. Wa haula illadheena yaf'aluna dzalika, mereka-mereka yang melakukan hal itu mustahilluna lahu, adalah menghalalkannya. Wala syakka, tidak ragu. Fa kaifa yurakhis lahu ahadun, yurakhis lahu ahadun hadza tarkhisul 'ammah, maka bagaimanakah mungkin seorang penguasa memberikan izin tarkhis secara umum. Wa fil aswaq, kemudian membolehkan untuk diedarkan di pasar-pasar. Wa yu'ti rukhsatan, kemudian penguasa tersebut memberikan rukhsah, izin. Illa wa annahu yara annahu halal. Ini tidak mungkin terjadi kecuali manakala pihak yang mengeluarkan izin dalam bentuk umum semacam ini berpandangan kalau khamr itu halal. Walau ya rasa andainya dia berpandangan kalau itu haram, maf'al hadza, tentu dia tidak akan, si penguasa tidak akan melakukan hal ini. Waqad dzakara ulama, dan para ulama menyebutkan bahasanya jika seorang itu menghalalkan khamr maka dia kafir, batal keimanannya kecuali jika dia baru saja masuk Islam. Lam yansya, dan dia tidak tumbuh besar di negeri Islam, maka orang semacam ini perlu yu'alam, diajari. Akan tapi siapa yang tumbuh besar di negeri Islam, baca Al-Qur'an, baca hadis, mendengar berbagai macam pengajian dan nasihat dari manusia, kemudian dia katakan khamr halal, maka tidaklah diragukan bahasanya adalah kekafiran. Dan terdapat dalam masalah ini misdaqan, bukti benarnya dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang sekelompok orang dari umatku yang menghalalkan al-hira, menghalalkan yakni zina dan al-harira, sutra, khamr dan ma'azib, alat musik. Ini diriatkan oleh hadis diriatkan oleh Bukhari. Namun hadis yang diriatkan oleh Bukhari ini yastahiluna di sini adalah istihlal fi'li. Ini, istihlal fi'li karena Nabi mengatakan min ummati, umatku. Ini, berarti itu masih Islamnya tidak batal. Ya, maka kita lihat tadi ya, bahasanya Syekh Ibnu Utsaimin berpandangan ya, bahasanya penguasa yang memberikan izin umum, izin secara umum untuk beredarnya khamar, ya, untuk beredarnya khamar di tempat-tempat yang itu bisa diakses oleh semua orang, di pasar-pasar dan semacam itu, maka beliau berpandangan bahasanya penguasa tersebut yastahilun, menganggap kalau itu halal. Seandainya beliau, seandainya si penguasa itu peranggapan itu haram, maf'ala dhalika, maf'ala hadha, maka tentu dia tidak akan melakukan hal itu. Maka beliau menilai, kemudian beliau hubungkan dengan perkataan ulama, siapa yang menghalalkan khamr maka dia kafir. Ya, maka di sini kita jumpai Syekh Ibnu Utsaimin menetapkan istihlal bahkan pakai kalimat bila syak wala syak, dan itu berdasarkan dengan qara'in, dengan indikator perbuatan, ya, bukan ucapan vulgar dari si penguasa. Dan indikator perbuatan bentuknya adalah at-tarkhis al-am, izin yang bersifat umum. Tidak hanya izin misalnya jualan khamar untuk orang Nasrani saja. Izin yang bersifat khusus namun bersifat umum. Oleh karena itu maka di poin selanjutnya masalah apa hukum mengimpor mendatangkan khamar untuk wisatawan, maksudnya wisatawan non muslim. Maka jawaban beliau ini membantu mereka untuk melakukan kemungkaran, melakukan dosa dan permusuhan. Para ulama mengatakan orang kafir dhimmi dilarang untuk menampakkan khamar. Oleh karena itu maka kafir dhimmi itu sendiri seandainya kita jumpai di tangannya ada ya, satu wadah berisi khamar, manaknahu maka kita punya kewajiban untuk melarangnya. Padahal dialah yang mau minum. Lalu bagaimanakah mungkin kita jual, nahnu kita jual kepada kepadanya. Tidaklah diragukan bahasanya anna hadza tasarruf, tindakan semacam tidak benar. Namun ini bukan kekafiran. Waladhi yakfur waladhi yastahilluha lil muslimin. Yang merupakan kekafiran adalah menghalalkan khamar untuk kaum muslimin. La lil kufar. Adapun menghalalkan khamar dalam artian mempersilakan khamar untuk orang-orang kafir, maka ini maksiat namun bukan kekafiran. Ya, maka yang kita tangkap dari apa yang kita baca di sini, misalnya Syekh Ibnu Utsaimin berpandangan adanya ya, adanya istihlal qalbi, yang ini adalah istihlal kufri, ini penghalalan yang bersifat pembatalan iman dengan indikator. Dengan indikator. Yang dalam hal ini adalah at-tarkhis al-am. Namun wallahu ta'ala alam apa konsep dasar yang beliau anut dalam masalah ini. Tentu apa yang beliau bahas tadi adalah membahas keadaan di luar Saudi. Bagaimanakah dengan Saudi yang misalnya memberikan izin kepada bank-bank ribawi, yang ini jadi alasan sebagian orang untuk mengkafirkan Arab Saudi karena ya, mengizinkan adanya bank-bank aksesnya bank-bank ribawi di Arab Saudi. Itu jadi alasan kafirnya pemerintah Arab Saudi. Sebagaimana yang akan kita bahas di dari tulisan Syaikh Muhammad Basmul. Ya, maka bacaan tambahan yang kedua adalah dari tulisannya Syaikh Muhammad Basmul dari buku Bayraqul Ummah fi Qadaya Muhimmah, berkenaan dengan masalah takfir. Ada beberapa artikel di buku tersebut, ada beberapa pembahasan. Qadiyah Saniyah, pembahasan yang kedua adalah At-Takfir Bilbunuki Ribawiyah. Ini vonis kafir gara-gara mengizinkan bank-bank ribawi. Bisa babi kita bati ukudiha wa himayatiha wal idnillaha. Disebabkan karena pencatatan transaksinya, kemudian melindungi dan mengizinkan berdirinya. Ini. Maka Syaikh Muhammad Basmul hafizhahu ta'ala mengatakan, sebagian orang yukari menegaskan kafirnya daulah, yaitu daulah Saudiyah, kafirnya Arab Saudi karena membolehkan dan melindungi bank ribawi. Kemudian orang tersebut mengatakan daulah, yaitu daulah Saudiyah, Arab Saudi menghalalkan riba, dan ini adalah minal umurul mukafirah, hal yang membatalkan iman. Istihlalnya min khilal melalui samahiha, memberikan toleransi adanya bank-bank ribawi. Fa'in kila lahu, jika disampaikan kepadanya, riba itu dosa besar, udhunubul azimah, dan dosa besar, dan dia bukanlah pembatal iman dengan ijma' ulama. Maka orang tersebut mengatakan, betul memang seperti itu, akan tetapi kitabah al-uqud al-muharramah, pencatatan transaksi yang haram yang memuat riba, adalah dalil istihlal, adalah bukti, adalah indikator kalau itu menghalalkannya. Wa dalil ala anna kitabati, dan bukti bahasanya pencatatan akad ribawi dan melindunginya adalah indikator istihlal. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan vonis kafir kepada orang yang menikahi istri bapaknya, ilahnya, li'annahu aqada 'alaiha, karena dia melakukan akad dengannya. Memaklum, dan satu hal yang maklum, bahasanya nikahul mahram, menikahi mahram bukanlah kekafiran, akan tapi tatkala dia melakukan akad dengannya dan mencatatkan akad, maka ini adalah istihlal. Maka ini adalah bentuk dari istihlal, yakhruju sahibuh minal millah, yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Inilah yang terdapat dalam hadis dari Yazid ibn al-Barra dari ayahnya. Asabtu ammi, aku berjumpa dengan pamanku dan dia membawa bendera. Dan kutanyakan pada paman, paman, aina turid, kemanakah engkau hendak pergi? Maka sang paman mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk menemui seorang yang menikahi istri bapaknya, dan Rasul perintahkan aku untuk memenggal lehernya dan menyita hartanya. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Al-Hakim dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Dinilai sahih oleh Al-Albani di Irwaul Ghalil. Kemudian dari Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk menemui seorang yang menikah dengan istri bapaknya supaya aku penggal lehernya dan aku sita hartanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Fastadallu, maka mereka berdalil bikaunihi tazawwaja, dikarenakan orang ini menikahi, yaitu aqada 'alaiha, mengadakan akad dengan istri bapaknya, ibu tirinya. Faja'alu, maka mereka tetapkan manat al-istihlal, bahasanya tolak ukur istihlal adalah al-aqdu, adanya akad. Maka mereka jadikan bahasanya illah, kenapa orang ini dinilai murtad dan kafir adalah akad. Kalau kemudian mereka mengatakan wakadha, demikian juga untuk bank ribawi yang mencatat akad yang haram, akad riba dan yang lain. Tsumma yudafi anha, kemudian dibela-bela dan dilindungi. Siapa yang menyelisih maka dihukum. Wa ja'alu ital idni wa tarakhis, dan mereka menjadikan pemberian izin dan tarakhis izin, izin berdirinya bank-bank ribawi bukti kalau dia, kalau pihak tersebut beranggapan kalau itu halal. Nah, ini dalih atau perkataan sebagian orang. Kemudian tanggapan Syaikh Muhammad Bazamul. Aku lu musta'inan billah, maka kukatakan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Arah aku berpandangan labudda, tidak boleh tidak harus takrir ba'dil umur, perlu dijelaskan beberapa poin sebelum kita mentahqiqil haq, menemukan kebenaran dalam masalah ini. Hatta tatadi suratu, sehingga jelaslah duduk perkaranya dengan izin Allah Ta'ala. Yang pertama adalah anwa'ul istihlal, macam-macam istihlal. Wajib untuk Anda ketahui bahasanya istihlal adalah perkara, adalah satu hal yang mengacu kepada keyakinan dan hati. Dan istihlal ada dua macam, istihlal yang membatalkan iman, al-mukafir yang mengeluarkan dari Islam. Dhabituhu, tolak ukurnya, ayakuma lada saksi, ada pada diri seseorang pengetahuan bahasanya sesuatu itu Allah haramkan, kemudian dia meyakini kalau itu halal. Kemudian istihlal jenis yang kedua adalah istihlal yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itulah istihlal amali atau istihlal fi'li. Bimakna, yang maknanya adalah melakukan maksiat diiringi iktiraf pengakuan kalau itu maksiat, diiringi keyakinan kalau dia berdosa, diiringi dengan keyakinan kalau dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan istihlal amali layumtana wujuduhu, tidaklah mustahil adanya istihlal amali pada diri seorang mukmin. Walakin akan tapi dia dalam kondisi semacam ini tidak berhak mendapatkan al-iman al-mutlaq, yaitu al-iman al-kamil. Namun dia cuma berhak untuk mendapatkan mutlaqul iman, yang ini maknanya adalah mukminun fasik. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fahakikun bil mu'min, maka selayaknya seorang mukmin untuk mewaspadai istihlal penghalalan terhadap hal-hal yang Allah haramkan. Dan telah dia sadari bahasanya hal tersebut adalah min asyaddi asbabil uqubah, di antara sebab hukuman yang paling keras. Sebab yang paling keras untuk adanya hukuman, sebab yang paling efektif untuk adanya hukuman. Wadzalika yaqtadi, dan hal tersebut yaqtadi menunjukkan kalau itu adalah min aqdamil khataya wal ma'asi, adalah termasuk kesalahan dan maksiat yang paling besar. Ya, maka maka nampaknya makna kalimat istihlal di sini istihlal amali. Ayahdar istihlal al-maharim. Istihlal di sini istihlal amali. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, istihlal maknanya adalah i'tiqadun annaha ay al-maharim alati harmal Qur'an halan lahu. Adalah meyakini bahasanya hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Al-Quran itu halal untuknya. Ini kalimat ini telah kita dapatkan di buku Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah. Namun kelanjutannya, wadzalika dan hal tersebut tarotan terkadang dengan meyakini kalau Allah menghalalkannya. Dan terkadang dengan meyakini kalau Allah tidak mengharamkannya. Terkadang biadam i'tiqad dengan tidak adanya keyakinan kalau Allah mengharamkannya. Nah, ini semua bentuk istihlal, bentuk-bentuk istihlal qalbi yang merupakan istihlal yang membatalkan iman. Itu meyakini kalau Allah menghalalkannya padahal itu haram. Atau meyakini Allah tidak mengharamkannya minimal. Meskipun Allah tidak menegaskan halalnya. Allah tidak mengharamkannya. Atau tidak adanya keyakinan kalau Allah mengharamkannya. Ya, tiga-tiganya adalah bentuk istihlal qalbi, istihlal hati yang mukafir, yang membatalkan iman. Wa hadza yakunu li khalalin fil iman bi rububiyyah. Dan ini terjadi manakala ada kerusakan iman terhadap rububiyyah Allah atau kerusakan keimanan dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu jahdan atau kemudian pengingkaran mahdhon murni pengingkaran yang tidak dibangun di atas muqaddimah, di atas dasar apapun. Kemudian bentuk yang keempat dari istihlal qalbi, watarotan dan terkadang dia menyadari dan mengetahui kalau Allah mengharamkannya. Wa ya'lam dan dia menyadari bahwa Rasul hanyalah mengharamkan apa yang Allah haramkan. Summa yamtani anil iltizam. Kemudian dia menolak untuk iltizam terhadap pengharaman ini. Wajuanit dan dia menentang yang mengharamkan. Fahada asyadu kufran mimman qablahu. Maka ini lebih besar kekafirannya dibandingkan pelaku tiga istihlal sebelumnya. Maka di sini terdapat ada istilah akidah yang wajib diketahui. Ini, yaitu istilah akidah. Ada istilah akidah yaitu iltizam. Iltizam dalam pembahasan akidah itu maknanya adalah yakin kalau terikat dengan hukum. Keyakinan terikat dengan hukum. Menolak untuk iltizam artinya menolak untuk merasa terikat dengan aturan. Dan iltizam itu amalun qalbi. Dan iltizam itu amalun qalbi. Atau bisa kita katakan ini adalah iltizam qalbi. Sedangkan iltizam dalam bahasa Arab kontemporer adalah iltizam amali. Komitmen untuk taat dalam artian ya, dia adalah seorang multazim dengan apa yang Allah perintahkan. Dia seorang yang multazim dalam bahasa Arab kontemporer, huwa yaltazim bi awamirillah. Itu artinya seorang yang taat. Taat secara perbuatan. Ini disebut iltizam. Ini, maka bahasa bebasnya iltizam ada dua macam. Iltizam qalbi dan iltizam amali. Iltizam amali itu itulah bahasa Arab dalam bahasa Arab kontemporer. Dan iltizam dalam perkataan para ulama terdahulu ketika membahas tentang masalah hal-hal yang haram, tentang membahas hal-hal yang haram, kemudian bahas tentang masalah istihlal, penghalalan terhadap apa yang Allah haramkan, maka iltizamnya adalah iltizam qalbi. Contohnya di sini. Thumma yamtani, kemudian dia menolak, sudah tahu ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, non dia menolak untuk iltizam hadat tahrim. Ini bukan iltizam fi'li, karena ini membahas istihlal yang tadi disampaikan di depan, i'tiqadun. Ini membahas istihlal yang membatalkan iman. Dan di depan telah disampaikan kalau itu adalah i'tiqadun, keyakinan kalau itu halal. Kemudian disampaikan empat bentuk istihlal yang membatalkan keimanan. Dan ini semuanya adalah i'tiqadun. Maka iltizam di sini tidak mungkin maknanya adalah iltizam amali. Karena ini membahas tentang masalah istihlal qalbi dan bentuk-bentuknya. Ditambah lagi dengan kalimat selanjutnya, wa yu'annid al-muharrim. Dan dia menentang keras orang yang mengharamkannya. Ya, maka iltizam di sini iltizam qalbi. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting. Banyak orang salah paham ketika membaca teks perkataan para ulama terdahulu. Karena salah paham dengan iltizam. Dia maknai iltizam di perkataan para ulama terdahulu dengan iltizam amali, yang itu merupakan bahasa Arab sekarang. Maka iltizam adalah keyakinan kalau dia terikat aturan. Maka pelaku maksiat semuanya punya iltizam qalbi. Dia merasa terikat dengan aturan. Ini aturannya haram. Ini aturannya ini maksiat. Terus saya tinggalkan. Namun saya kalah dengan godaan maksiat. Waqad yakunu hadha, dan boleh jadi hal ini terjadi, ma'ilmihi, padahal dia meyakini. Bahasanya siapa yang tidak iltizam dengan hukum haram ini, maka Allah akan menghukumnya dan mengadabnya. Namun dia tetap tidak mau iltizam, tidak mau meyakini kalau dia terikat dengan hukum tersebut. Thumma inna hadzal imtina wal iba, dan kebalikan dari iltizam dan semakna dengan iltizam, iltizam adalah merasa terikat, kebalikan dari iltizam adalah imtina. Dan imtina di sini imtina qalbi. Maka tidak merasa terikat dengan aturan syariat namanya imtina, imtina terhadap syariat. Nah, sebagian orang salah baca dan salah paham karena imtina di perkataan Ibnu Taimiyah dan yang lain dimahami adalah imtina dalam artian menolak, tidak mau beramal. Thumma inna hadzal imtina. Kemudian imtina ini, apa imtina ini? Tidak mau iltizam. Imtina anil iltizam. Ya, maka imtina ini, wal iba, dan keengganan ini, imma li khalalin. Boleh jadi karena cacat dalam keyakinan tentang hikmah yang ada pada al-amir. Hikmah yang ada pada zat yang memerintahkan, yaitu Allah dan kekuasaannya. Fayaudu hadha, maka hal ini kembali kepada adami tasdik, tidak percaya dengan salah satu sifat Allah. Waqad yakunu, dan boleh jadi ada istihlal tadi. Qad yakunu ma'al ilmi, padahal orangnya tahu. Bijami'i mayas duku bihi tamarudan, dengan tahu dengan segala sesuatu yang bisa disebut tamarud, membangkang. Au itiba'an li ghoradin nafsi, atau mengikuti kepentingan pribadi, kepentingan jiwa, kepentingan diri. Wa hakikatuhu kufrun, yang hakikatnya adalah kekafiran. Hadza, demikian terjadi karena dia ya'tarif, mengakui untuk Allah dan Rasulnya semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yusaddiqu bikulli ma yusaddiqu bihil mu'minun, dan dia mempercayai semua yang dipercayai oleh orang-orang yang beriman. Akan tetapi dia tidak suka dengan aturan itu dan membencinya dan marah dengannya, karena aturan Allah tersebut tidaklah mencocoki keinginannya dan seliranya. Wa yakul, dan dia mengatakan, aku tidak mengakuinya dan aku tidak mau iltizam dengannya. Dan aku membenci kebenaran ini dan aku anfir, aku lari menjauh darinya. Fahadha naw'un ghairu naw'il awal. Maka ini berbeda dengan jenis ini berbeda dengan jenis sebelumnya. Jenis ini, kekafiran jenis ini, istihlal jenis ini, itu berbeda dengan sebelumnya. Ya, sebelumnya mungkin tiga poin sebelumnya, tiga bentuk sebelumnya yang tadi telah kita baca. Wa takfiru hadza, dan kafirnya orang ini satu hal yang maklum, satu hal yang telah diketahui secara pasti bagian dalam ajaran Islam. Karena Al-Quran penuh dengan vonis kafir untuk manusia jenis ini. Bahkan hukumannya lebih keras. Wa fi masalin qila, dalam kata pepatah disebutkan, orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu, namun Allah tidak memberikan manfaat dengan ilmunya. Siapa itu? Iblis dan orang yang menempuh jalannya iblis. Tahu kalau ini Allah perintahkan, tahu ini aturan Allah Subhanahu wa taala, tahu ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, dan tahu kalau jika kita tidak mentaatinya Allah akan menyiksa, menghukum. Meskipun demikian tetap tidak suka dengan aturan tersebut, membencinya, dan ada mul-iltizam dan tidak mau iltizam, merasa terikat dengan aturan tersebut, itu iblis dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Wabihadhi yadhar, maka dengan ini nampaklah perbedaan antara bainal asi, antara orang yang melakukan maksiat, pelaku dosa, dengan orang yang kafir. Karena pelaku maksiat meyakini wajibnya perbuatan itu pada dirinya. Ini bukti lagi kalau iltizam di kalimat di atas bukan iltizam amali. Karena ini berbeda dengan orang yang iltizam tadi, orang yang tidak punya iltizam tadi, itu berbeda dengan al-asi, dengan ahli maksiat. Berbeda dengan ahli maksiat. Ahli maksiat itu punya iltizam. Meyakini wajibnya perbuatan ini pada dirinya. Wa yuhibbu alla yaf'alahu, dan dia sebenarnya punya keinginan untuk tidak mengerjakannya. Akan tetapi syahwat, keinginan, an-nufrah, penolakan jiwa, itulah yang menghalanginya untuk mencocoki aturan syariat. Faqad ata minal iman, maka dia telah memiliki iman. Ahlul maksiat dia punya iman. Bitasdiq, dengan dia percaya. Wal khudu, ada pada dirinya ketundukan. Wal inqiyad, dan kepatuhan, ada. Dengan iltizam, dia punya iltizam. Dia percaya ini adalah aturan Allah, dia yakini aturan Allah, dan ada pada dirinya iltizam. Saya punya kewajiban untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika qaulun wa amalun, dan itulah ucapan dan perbuatan. Iman itu ucapan dan perbuatan. Walakin lam yukmil al amala, non, dia tidak sempurnakan amalnya. Ya, maka istihlal yang membatalkan iman, menghalalkan apa yang Allah haramkan yang membatalkan iman, itu bentuknya ada disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ada empat macam, ya, dan yang paling jelek adalah macam yang keempat. Ya, dari empat macam tersebut yang paling jelek adalah macam yang keempat, tahu kalau Allah mengharamkan, tahu kalau Allah Rasul mengharamkannya, dan Rasul hanya mengharamkan apa yang Allah haramkan, namun tetap tidak mau meyakini ini adalah sesuatu yang haram. Bahkan tahu bahwasannya dia tahu apa yang namanya membangkang, apa yang namanya membangkang terhadap aturan Allah. Dia tahu. Dia tahu bijami' mayas dukubita marudan. Dia tahu apa yang namanya ngeyel sama Allah. Bangkang dengan Allah. Dia tahu. Kalau saya lakukan ini, saya berarti bangkang. Saya tidak taat. Dia tahu. Ini berarti itiba'an dirauti nafsi. Ini saya berarti mengikuti nafsu. Dan ini adalah kekafiran. Dia ngerti ini kekafiran. Namun tetap dia benci aturan Allah dan tidak mau merasa terikat dengan aturan Allah tersebut. Maka ini istihlal yang membatalkan iman dan yang paling jelek. Ya, kemudian mukadimah yang kedua untuk pembahasan ini. Pertama tadi macam-macam istihlal, kemudian yakin tidaklah hilang dengan ragu-ragu. Akad hadal makna fi hadal bab. Dan menegaskan makna ini, pesan ini dalam masalah ini, fima yata'alaq bil hukam, dalam hal yang berkaitan dengan penguasa, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Junadah ibn Abi Umayyah. Beliau mengatakan, aku menemui Ubadah ibn Samit, ketika itu beliau sakit. Dan kami katakan, semoga Allah memperbaiki anda. Hadis bi hadisin, sampaikanlah satu hadis yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada anda dengannya, yang anda mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Ubadah mengatakan, maka sakit pun sibuk dengan ilmu. Maka meskipun sakit, sibuk dengan ilmu. Maka ini menunjukkan ilmu satu hal yang sangat meresap dalam hati mereka. Da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai kami. Fabayaknahu, lalu kami pun berbaiat kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, fima akhoda alaina, dalam poin bayat yang Nabi ambil dari kami, an bayana, Nabi membayat kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa Muslim. Meskipun baik ketika kami sedang semangat ataupun kami tidak semangat, ketika kami dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah, meskipun dia melakukan monopoli, atharotan alaina, dia memonopoli harta rakyat yang harusnya untuk rakyat, namun untuk kepentingan dirinya dan kroni-kroninya. Wa alla nunazi al-amru ahlahu, dan kami tidaklah merebut kekuasaan dari pemiliknya. Illa antara kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian punya burhan, kalian punya bukti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu adalah kekafiran yang nyata. Di catatan kaki, hadis ini memuat syarat-syarat dan kriteria sehingga seorang hakim, seorang penguasa itu divonis kafir. Yang pertama, hatta tarau, sampai kalian melihat. Maka Nabi kaitkan dengan hal-hal yang bersifat indrawi, hissi, yang yudrok, bisa diketahui dengan penglihatan mata kepala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan melihat di sini dengan wawu jamaah. Tarau, kalian melihat. Mimma yaktadi, maka ini menunjukkan bahasanya kekafiran si penguasa ini laisa mimma yudrikuhul fardu. Bukalah kekafiran yang hanya diketahui oleh person tertentu. Namun bala buta, namun tidak boleh tidak, masyarakat kaum muslimin melihat dan mengetahuinya. Mendengarnya. Karena dia sampaikan di hadapan publik. Atau dia lakukan di hadapan publik. Bukan dilakukan hanya diam-diam, diucapkan diam-diam. Kufran, kekafiran, maka tidaklah kafir dengan maksiat, meskipun maksiat itu maksiat yang besar. Kemudian syarat yang keempat, bawahan, nyata, artinya zahiron, jelas, nyata. Yang kelima, kalian punya bukti di sisi Allah. Maka tidaklah cukup sembarangan bukti, namun harus bukti yang datang dari Allah, artinya nasin zahir, sahihin, sarihin, nas yang jelas, sahih dan tegas, kalau itu kekafiran. Ini lima qaid. Ini lima syarat bolehnya memberontak. Ya, bolehnya nunazi al-amra, merebut kekuasaan dari pemegangnya. Ada lima syarat. Dan ini lima syarat berkenaan dengan satu poin, yaitu kekafiran. Dan telah kita bahas, pemberontakan ada dua poin pokok, kekafiran si penguasa, dan kekafiran seperti apa, ada lima poin. Kemudian yang kedua adalah kekuatan dan kemampuan, yang telah kita baca di Al-Hukmu Birairi Man Angzalallah. Fal hadis yukarir, maka hadis ini menegaskan adalah hukum asal penguasa muslim adalah kita vonis keislamannya. Wa ala yungkol, dan tidaklah dipindah dari keislamannya kecuali dengan yakin, yaitu ila antara kufuran bawahan ingdaku minallahi fihi burhan. Wa ala hadza, berdasarkan ini, maka semata-mata sangkaan dan ragu-ragu tidaklah sah untuk memvonis kafirnya penguasa. Dan selama keadaannya demikian, ragu-ragu, maka mengacu pada hukum asal, yaitu dia wawal al-hukmu, yaitu vonis kalau dia adalah seorang muslim. Walhal, dan kondisi memvonis seorang muslim yang tidaklah terbukti kekafirannya, kondisinya dan dampaknya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang berkata kepada saudaranya sama muslim bahi kafir, maka vonis kafir tersebut kembali kepada salah satu dari keduanya. Kemudian poin yang ketiga, beberapa muqaddimah an-nadhar wal istidlal. Ya, nadhar di sini sama dengan istidlal. Beberapa muqaddimah untuk mentelaah dalil, wal istidlal, dan berdalil dengan dalil. Dan tidaklah sah berdalil dengan satu ayat ataupun hadis kecuali setelah melewati empat langkah. Langkah yang pertama, melihat validitas teks. Apakah betul-betul sahih dari pemilik syariat ataukah tidak. Kemudian yang kedua adalah fisi hatil istidlal. Ini benar dan tidaknya cara berdalilnya. Kemudian yang ketiga, salamatu minan naskhi. Ini dicek apakah dia bebas dari nasakh, penghapusan, telah dihapus hukumnya oleh dalil yang lain yang datang belakangan ataukah tidak. Kemudian salamatuhu minal mu'arid, ada atau tidak dalil yang berlawanan dengannya. Ini, kalau dia terdapat dalil yang berlawanan dengannya, gimana kita bersikap? Apakah kemudian kompromi ataukah tarjih? Bagaimana bentuk komprominya dan apa alasan tarjihnya jika dipilih salah satu? Ini empat poin. Jika hal ini telah jelas, maka berdalil atas kafirnya satu negara bima taqaddam dengan alasan yang telah lewat, yaitu mengizinkan bank-bank ribawi, maka ini satu hal yang tidaklah benar illa idza, kecuali jika terwujud empat langkah, ada empat langkah di atas. Maka berdasarkan hal ini aku sampaikan tentang hadisnya, maka betul hadisnya adalah hadis yang valid dan tidak mansukh. Maka tersisa an-nadhar, telaah berkenaan dengan keabsahan pendalilan dan apakah kemudian terbebas dari mu'arid ataukah tidak. Dan ini satu hal yang tidak terpenuhi dalam pendalilan yang mereka lakukan dengan penjelasan sebagai berikut. Ad-da'wa, klaim bahasanya yang jadi manat, yang jadi ilah batalnya Islam, pembatalan Islam dalam dalam bank-bank ribawi adalah istihlalul riba, penghalalan riba yang disebabkan karena pencatatan transaksi. Dan pencatatan transaksi adalah bukti penghalalan. Demikian juga melindungi bank riba. Dan adalah perlindungan yang batil dan membelanya. Dan hadhihi dakwah, ini adalah klaim. Falau falau karor, maka seandainya aku tetapkan bahasanya pencatatan akad yang batil dalam satu hal yang haram itu bukan bukti penghalalan, maka batal sudah pendalilan mereka dengan hadis al-Bara. Dan seandainya aku telah tegaskan, aku jelaskan bahasanya membela kebatilan dan melindunginya, dan semangat untuk melakukan kebatilan meskipun dia adalah batil dan menyelisih syariat Allah, itu bukanlah perbuatan yang bertolak belakang dengan keabsahan keislaman. Maka batillah ucapan mereka dari sisi ini. Dan inilah yang akan aku sampaikan di sini. Far'ani ihtimam, maka berikanlah perhatianmu. Maka berikanlah perhatianmu, karena ini penting, masalah kufur, masalah iman. Salah tangkap, salah paham, bahaya. Maka ta'alam, ketailah, ghafarallahi walak, semoga Allah mengampuni aku dan anda, bahasanya masalah al-hukmu bighairi ma'angzalallah. Bahasanya tidak berhukum, tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan, itu ada dua bentuk. Bentuk yang disepakati dan bentuk yang diperselisihkan. Bentuk yang disepakati adalah al-hukmu bighair ma'angzalallah, menetapkan hukum yang dengan aturan yang tidak Allah turunkan, al-hukmu bima'nal qadha'. Yang disepakati kalau itu tidak membatalkan iman, manakala seorang itu menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, itu manakala itu adalah al-hukmu bima'nal qadha', hukum dalam makna putusan peradilan. Hukum dalam pengertian putusan peradilan, itu yang disepakati sebagai kufur asghar dan bukan kufur akbar. Adapun bentuk yang disepakati adalah bentuk putusan seorang qadhi dalam satu atau dua kasus yang itu putusannya tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan karena syahwat, karena keinginan atau karena tendensi duniawi, karena suap atau yang lain. Fahadi suratu, maka bentuk ini pelakunya tidaklah kafir dengan sepakat ulama. Ma'akau nih, padahal dia mengeluarkan sokan, dia mengeluarkan lembaran. Ya, bil hukmi isinya adalah putusan seorang qadhi. Kemudian dia paksakan lembaran tersebut kepada al-mahkum alaih, orang yang dirugikan dengan putusannya. Bahkan dia memberikan hukuman kepada siapa saja yang menentang, menyelisihi putusan yang telah dia keluarkan. Maka ini dibahasakan dengan al-hukmu bima'nal qadha', hukum dalam pengertian putusan peradilan. Maka hukum yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan hukum yang Allah tetapkan, dan ini adalah bentuknya putusan peradilan, itu disepakati kalau itu bukan pembatal iman. Kemudian ada bentuk yang diperselisihkan, yaitu adalah at-tasyri' al-am, adalah penetapan aturan yang bersifat umum. Dibuat aturan secara umum, siapa yang mencuri maka hukumannya hanya penjara. Tidak boleh lainnya. Ini berlaku untuk semua kasus pencurian dan di semua tempat. Di wilayah satu negara. Maka ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama adalah al-hukmu bima'na al-qadha'. Kalau ini al-hukmu bima'na at-tasyri' al-am. Dan kalau kasus yang pertama itu pelakunya adalah hakim. Kalau ini pelakunya adalah penguasa. Kalau kasus yang kedua tasyri' al-am, pelakunya adalah penguasa. Nah, untuk tasyri' al-am, ketika penguasa menetapkan aturan, semua kasus pencurian di negara ini hukumannya adalah tidak ada hukuman potong tangan. Apapun yang terjadi, berapapun nilainya, maka hanya penjara. Ini tasyri' al-am. Maka kalau al-hukmu bighair ma anzalallah dalam bentuk tasyri' al-am, ini diperselisihkan. ya, diperselisihkan oleh mutaakhirin. Maka kalau Syekh Ibnu Baz dan Al-Albani mengatakan bahasanya statusnya adalah semacam bentuk yang pertama, yaitu kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Wa dhahaba akharun, sedangkan yang lain diantaranya adalah Syekh Ibnu Thaimin, Syekh Abdullah Al-Jibrin, maka diantara yang lain min ahlil ilmi. Min ahlil ilmi. Ini yang patut di garis bawahi. Syekh Muhammad Bazamul menegaskan ada min ahlil ilmi meskipun beliau tidak menyebutkan namanya. Dan namanya adalah Syekh Ibnu Thaimin, Syekh Abdullah Al-Jibrin. Menilai bahasanya al-hukmu bighair ma'angzalallah dalam makna at-tashri' al-am adalah kufur akbar mukhits minal millah. Kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Wa annaha min kufri tawalli wal i'rad, itu adalah bentuk dan masuk ke mana dari macam-macam kufur akbar, maka dimasukkan itu sebagai kufur tawalli dan kufur i'rad. Kufur i'rad yang merupakan pembatal yang ke-10 dari 10 pembatal Islam. Ya, maka yang patut digaris bawah ini adalah dhahaba min ahlil ilmi, akharun min ahlil ilmi. Ini pendapat ulama. Ya, ini adalah pendapat sebagian ulama. Karena sebagian orang tidak objektif dalam masalah ini ketika dia menguatkan pendapat Syekh Ibnu Baz dan Al-Albani, kemudian menilai bahasanya pendapat yang lain itu takfiri, pendapat yang lain itu adalah khawarij. Padahal ya, tidak semudah itu, ya, dan tidak segampang itu. Kita dudukkan dulu secara teoritis, ya, gimana duduk permasalahan sebenarnya, faktanya dan realitanya. Maka ini satu hal yang penting, ya, kutipan di sini adalah penting, satu hal yang patut digarisbawahi, ini perkataan Syekh Muhammad Bazamul, dan beliau menegaskan ini adalah khilaf, dan ini penting, ya, ini adalah satu hal yang diperselisihkan, dan yang mengatakan kalau itu kufur akbar itu adalah juga ahlul ilmi. Ini penting untuk digaris bawahi. Ya, meskipun kita tidaklah kemudian takfiri yang kemudian ya, saudara, sebagian saudara kita yang kemudian takfiri kemudian mengambil pendapat ini, namun mereka berbeda sikap dengan beliau-beliau. Mereka yang kemudian takfir ini juga tutup mata dengan adanya pendapat yang pertama. Nah, ya, yang takfir ya. Adapun kemudian orang yang objektif ini mendudukkan ini ada perselisihan yang tentu di sini tidak ada main pemaksaan. Ya, orang di dataran praktek, saudara-saudara kita yang takfiri karena dia masih Muslim, maka saya sebut saudara-saudara kita. Maka saudara-saudara kita yang takfiri, maka mereka menilai bahasanya siapa yang ngambil pendapat Syekh Ibnu Baz dan Al-Albani, maka murji'ah. Yang nilai mengambil pendapat menguatkan Syekh Ibnu Baz dan Al-Albani, murji'ah. Dan sebagian saudara-saudara kita yang menguatkan pendapat Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Baz, kemudian menilai bahasanya yang mengambil pendapat ya, akharun min ahlil ilmi, itu takfiri. Ini dua-duanya sikap yang tidak insaf, ya, sikap yang tidak objektif dan tidak adil, ya, dan satu sikap yang tidak benar. Ta'amal, maka renungkanlah wafakakallah bi'ijma'il ulama, ada ijma' ulama. Tidak kafirnya qadhi hakim, padahal dia mengeluarkan lembaran fi hukumatihi dalam sengketanya, dalam kasus yang dia tangani. Dan sok ini dan lembaran ini lebih kuat daripada sekedar transaksi. Namun mereka para ulama tidak mengkafirkannya dengan ijma. Ingat dengan ijma. Maka unihi padahal ya, hakim ini membela hukumnya yang batil, melindungi hukumnya yang batil dan membelanya, bahkan menghukum siapa saja yang menentang hukumnya. Wa hadza yukhalif, dan menyelisih pendalilan mereka dengan hadis Al-Bara. Itlaukana mujarata kitabat al-aqdi, karena seandainya semata-mata pencatatan akad yang batil ada bukti istihlal, tentu mereka para ulama tidak akan sepakat dalam kasus seorang qadi yang menetapkan putusan menyelisih apa yang Allah turunkan dalam satu dan beberapa kasus. Dan dia pun mengeluarkan lembaran, Namun ternyata realitanya, maka ada catatan, ada pencatatan. Bahkan pencatatan kertasnya itu lebih lebih kuat daripada pencatatan kertas transaksi akad nikah. Annahu la yakfur, akan tapi ternyata ulama sepakat kalau qadi semacam tidaklah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari dari Islam. Maka dalam hadis ini, dari uraian ini terdapat bukti bahasanya manat illah vonis kafir dalam hadis Bara itu bukan pencatatan akad. Wa illa, jika itu yang jadi ilah dalam pencatatan akad, lakana al-hukmu bihi fi mas'alatil qadi, maka harus ada hukum yang sama untuk qadi yang menetapkan hukum karena yang tidak adil, yang tidak sesuai dengan syariat, karena menerima suap, karena ini kerabat atau yang lain. Hadza wahida, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, terdapat dari Ahna ibn Qais, dia mengatakan, dhahabtu, aku pergi untuk membela hadza rajul, orang ini. Yaitu dalam kasus Muawiyah dan Ali. Falaqiyani Abu Bakrah, maka Abu Bakrah bertemu denganku. Lalu Abu Bakrah bertanya, kemana engkau ingin pergi? Aku ingin menolong orang ini, kata Ahnab ibn Qais. Maka Abu Bakrah mengatakan, pulang. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika berjumpa dua orang muslim dengan pedang keduanya, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Aku katakan, wahai Rasulullah, itu pembunuh. Aku katakan, yaitu Abu Bakrah, wahai Rasulullah, itu pembunuh. Lalu kenapa yang dibunuh juga di neraka? Qal, maka Nabi mengatakan, dia semangat, antusias untuk membunuh lawannya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini terdapat pelajaran dalam hadis ini. Siapa yang antusias dengan hati dan perbuatannya, alal batil, antusias dengan kebatilan, membela yudafi anhu, membela kebatilan, bahkan dia rela berkorban nyawa untuk kemudian mewujudkan antusiasnya, maka dia tidak kafir. Bukankah Anda melihat Rasul membuka hadisnya dengan mengatakan, dua orang muslim, maka mereka atau fuhima bisa dipahami dengan perbuatan keduanya tidak keluar dari status orang yang beriman. Demikian juga dalam kasus bank, sama-sama maksiat. Membunuh seorang muslim maksiat, ini riba maksiat. Demikian juga dalam bank dan semangat, wal hirs alaiha, dan semangat dengan bank. Ma'ama fiha minar riba wa difa'anha. Di samping mafia minar riba, padahal isinya riba dan membela-bela bank ribawi. La yakfur man fa'ala dhalika, maka tidaklah kafir orang yang melakukannya. Meskipun dia telah melakukan dosa besar dan maksiat yang besar, sama dengan kasus pembunuhan. Di hadis yang tadi kita baca, ini antusias, bahkan rela mati untuk mewujudkan maksiatnya, membunuh orang itu, membunuh seorang muslim. Dia sampai rela mati untuk mewujudkan maksiat. Maka kemudian pembelaan negara terhadap bank-bank ribawi, pembelaan satu negara terhadap bank-bank ribawi, antusias sekali dalam membela dan memberikan tempat untuk bank-bank ribawi, ini semisal dengan antusiasnya orang yang mau membunuh ini, dia antusias untuk membunuh orang. Dia punya antusias yang besar untuk membunuh orang. Nah, ini sama, negara punya antusias besar untuk melindungi bank. Bahkan orang tadi rela mati demi melindungi maksiatnya, mewujudkan maksiatnya. Namun apakah itu antusias semacam itu pembatal iman? Ya, pembatal iman tidak. Kalau demikian juga antusias negara untuk melindungi kemaksiatan, ya maka ini juga bukan pembatal iman. Kemudian hadis saniyah, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian bersengketa ketika kalian ada sengketa kalian mengadu kepadaku, dan boleh jadi salah satu kalian alhan lebih pintar menyampaikan alasan daripada yang lain. Fa'aqdi, lalu aku putuskan untuknya, aku menangkan dia karena sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka siapa yang aku berikan kepadanya hak saudaranya syai'an sedikit pun, meskipun sedikit, maka janganlah dia ambil. Karena dia adalah, maka sunnya aku telah potongkan untuknya satu potongan dari neraka." Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini, man zayyan al-batil, siapa yang menampakkan indah kebatilan, bahkan membelanya, hatta adharahu, sehingga menampakkannya seakan-akan sebagai satu kebenaran, sehingga menyebabkan Rasulullah SAW memberikan putusan peradilan yang itu menguntungkan dia, padahal kebenaran itu menyelisihinya, anna man fa'ala dhalika liyakfur, orang yang melakukan hal ini tidak kafir. Wa kadal hal fi takfir bil bunuk aribawiyah, maka demikian juga halnya dalam kasus pembelaan dan perlindungan terhadap bank ribawi. Layuhkan bil kufri, maka negara yang melindungi bank ribawi tidaklah difonis dengan kafir, karena semata-mata yuzayyin fiha al batil, menampakkan indah kebatilan dengan mengatakan dan mempropagandakan pentingnya adanya bank ribawi, pentingnya masuk ke dalam transaksi ribawi. Kemudian dia tawarkan kebatilan tersebut dalam bentuk tampilan kebenaran. Fa innahu yabqa ala halihi, maka orang yang seperti itu tetap dalam keadaannya, jika dia muslim adalah dia muslim. Maka semua membela kebatilan tidak bisa jadikan indikator dia menghalalkan. Ini tahu, dia tahu kalau itu hak orang lain. Membela maksiat itu tidak jadi indikator kalau dia menghalalkan maksiat. Ada orang yang bermaksiat, dia tahu tanah itu bukan haknya, itu tanah milik orang lain. Nah, kemudian dia bersengketa di pengadilan, dia membuat kemudian menampakkan bahasanya kezaliman yang dia lakukan adalah kebaikan. Dia kemudian dia bela-bela maksiatnya, ya, dia bela-bela kemaksiatannya dengan segenap kemampuan, dengan seluruh tenaganya. Apakah kemudian kafir orangnya? Enggak kafir tanya. Dia tidak kafir. Tidak kemudian kita katakan dia meyakini halalnya maksiat. Hadis salisa, ini poin yang ketiga. Wabi hadihil umuri, maka dengan poin-poin ini, taklam anda mengetahui, bahasanya semata-mata memberikan izin, watarakhis, dan izin usaha untuk bank-bank ribawi, maka itu tidak menunjukkan istihlal yang mengeluarkan dari agama mimbabil awla. Wa idza taqarrara indaka, jika telah jelas pada anda apa yang telah aku sampaikan dalam tiga poin ini yang menjelaskan tidak benarnya pendalilan dengan hadis Al-Bara, tidak selamatnya hadis Al-Bara ibn Azib dari ma'aradah, dari dalil-dalil yang menentang. Ada dalil-dalil yang menentang pemahaman terhadap hadis Al-Bara. Tadi hadis Ummu Salamah, hadis kemudian Abu Bakrah, itu hadis-hadis mu'arid yang harus dipertimbangkan. Hadis-hadis yang punya titik kemudian ketidakcocokan, yang ini harus dipertimbangkan. Demikian juga tadi ijma' ulama, bahasanya qadhi yang menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah dalam putusannya, maka ulama ijma' kalau dia tidak kafir. Ini tiga poin ini harus kemudian dipertimbangkan untuk memahami hadis Al-Bara, sehingga supaya pemahaman yang benar. Nah, maka ternyata hadis Al-Bara ibn Asib tidaklah selamat dari dalil-dalil yang melawannya. Nah, ada minimal tiga dalil yang melawannya. Ijma' ulama tentang tidak kafirnya qadhi, Kemudian hadis Al-Baq Abu Bakrah tentang semangat luar biasa untuk melakukan maksiat, bahkan rela korban nyawa untuk melakukan maksiat, membunuh saudaranya sama muslim. Demikian juga hadis Ummu Salamah, bahasanya orang yang membela-bela dan melampakkan indah maksiat yang dia lakukan, yaitu merampas tanah milik orang lain, itu tidak menyebabkan itu orangnya kafir, dan tidak menyebabkan kita katakan ada pada dirinya istihlal qalbi, penghalalan dengan hati. Ini indikator, ini hal-hal ini adalah indikator untuk menunjukkan kalau ada istihlal qalbi. Dhaharalaka, maka nampak pada anda tidak sahnya perkataan mereka adanya penghalalan pada keluarnya izin untuk bank-bank ribawi. Adanya penghalalan dalam kasus bank ribawi dengan alasan yang mereka sebutkan, yaitu pencatatan akad. Kalau untuk pencatatan akad, maka ini dibantah dengan ijma ulama tentang qadhi. Kemudian melindungi dan membela bank ribawi. Nah, ini dibantah dengan hadis Abu Bakrah dan hadis Ummu Salamah. Di sana ada perlindungan, di sana ada pembelaan terhadap maksiat, bahkan korban nyawa untuk mewujudkan maksiat. Sehingga tabaqqal al-mas'alatu, jadilah masalah sekedar prasangka, tawahum, salah kira, wasyakin, dan ragu-ragu. Layakumu, yang tidak kuat untuk menolak kebenaran dan menghilangkan hukum asal yang yakin, yang sudah mapan, yaitu bahasanya kerajaan Arab Saudi adalah negeri Islam, baik hukumatan pemerintahnya ataupun rakyatnya. Fana beko alil yakin, maka kita mempertahankan yakin, yaitu hukum asalnya adalah Islam. Wallahul muwafiq. Faedah, fa'inkil, jika ada yang bertanya, lalu apa sih illah vonis kafir dalam hadis Al-Bara? Maka jawabannya istihlal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengetahuinya bil amrin ghaibi, berdasarkan dengan pengetahuan yang itu bersifat ghaib. Laisa lana ilal hukmu bidzahir, dan tidak ada bagi kita kecuali al-hukmu, menetapkan hukum secara lahiriah. Terdapat dalam masal Imam Ahmad dari anaknya Abdullah, dan tentu Imam Ahmad ini beliau menikah dalam umur 40 tahun, kemudian dari istri pertama beliau punya seorang anak laki-laki, kemudian istrinya meninggal, kemudian dia nikah lagi. Kemudian dari istri yang kedua, beliau juga punya seorang anak laki-laki. Ya, anaknya Imam Ahmad itu dua. Ini tidak, bukan dalil ya, anak dua cukup ya. Anaknya Imam Ahmad dua, duanya laki-laki dari dua istri yang berbeda. Ya, dari anak beliau Abdullah, aku bertanya kepada ayahku tentang seorang yang menikahi wanita yang menjadi mahramnya. Wa wala ya'lamu bihi, thumma 'alima. Yang pada awalnya dia tidak tahu, kemudian setelah itu tahu. Maka qal, kata Imam Ahmad, in kana 'amdan, maka jika itu dengan sengaja menikahi mahram dengan sengaja, maka dipenggal lehernya, kemudian dirampas dan disita hartanya. Maka akad nikah, ini tazawwaja, ini permasalahannya tazawwaja, akad nikah dengan mahram. Maka kata fatwa Imam Ahmad, jika dia sengaja tahu itu mahramnya namun nekat akad nikah dengannya, maka hukumannya adalah penggal, hukuman mati plus semua hartanya disita masuk ke kas negara, alias dia murtad. Alias murtad. Indikator murtadnya adalah disita hartanya. Wa in kana la ya'lam, namun jika dia memang tulen tidak tahu, yufarraq bainahuma, setelah tahu maka harus dipisah. Ka'annahu istahsana ayakuna laha ma'akhodat, dan seakan-akan ya istahsana Imam Ahmad menganggap baik bahasanya bagi si wanita ma'akhodat apa yang telah dia dapatkan dari suaminya. Maka mahar dan sebagainya tetap ya, tetap menjadi milik si perempuan tadi. Walam yarji alaiha bisyai. Dan ya, tidak bisa dia minta ganti rugi, ya, minta ganti kepada perempuan tersebut sedikitpun berkenaan dengan mahar yang telah dia berikan dan pemberian-pemberian yang lain, itu tetap menjadi milik si perempuan dan tidak boleh diminta ketika dipaksa untuk pisah atau dan memang harus pisah, tidak boleh kemudian si laki-laki dan meminta berbagai macam pemberian yang telah dia berikan pada istrinya atau yang semula yang dia kira adalah sah sebagai istrinya. Qultu li abi, kemudian aku tanyakan pada ayahku, bagaimana dengan hadis Bara? Ada seorang yang menikahi istri bapaknya. Qala Imam Ahmad mengatakan, dzaka hal itu ala atas dasar annahu alima. Dia mengetahui kalau itu ada istri bapaknya. Ala annahu alima tazawwaja wa arasa bi imrati abihi. Dia tahu. Kemudian dia menikahi dan berpengantin, yaitu menikah dengan istri bapaknya. Wa hadza la yakunu illa ala ilmin. Wa hadza la yakunu, dan ini tidaklah terjadi. Ada kemudian vonis, kemudian penggal, dan kemudian penyitaan harta, kecuali ala ilmin, karena dia dalam keadaan dia tahu kalau itu istri bapaknya. Maka Abdullah mau mengatakan, wahai bapak, dari mana kau anda ngasih tafsil antara tahu dan tidak tahu? Kalau di hadis Bara kan tidak ada tafsil. Di hadis Bara itu kan tidak ada tafsil. Pokoknya di penggal lehernya dan hukuman mati dan disita hartanya. Dari mana anda mendatangkan tafsil? Maka Imam Ahmad kemudian menjelaskan pada anaknya, ya tidak ada hukuman semacam ini, hukuman semacam ini, hukum penggal kemudian penyitaan, kecuali karena dia menikahi istri bapaknya dalam keadaan tahu kalau itu istri bapaknya. Kemudian Abdullah juga bertanya pada ayahku tentang hadis. Sebenarnya ada seorang menikah istri bapaknya, maka Nabi memerintahkan untuk memberikan hukuman mati dan menyita hartanya. Qala abi, ayahku mengatakan, fanara, maka kami berpandangan, wallahu a'lam, bahasanya hal itu terjadi alat istihlal, karena dia menganggap halal. Fa'amara biqatlil, lalu Nabi perintahkan untuk dihukum mati dengan status murtad, kemudian disita hartanya. Qala abi, kemudian ayahku mengatakan, dan demikianlah orang yang murtad, ya, keluarganya tidaklah mewarisi hartanya, namun harta orang yang murtad disita oleh negara kemudian dimasukkan ke kas negara. Karena Nabi SAW bersabda, seorang muslim tidaklah mewarisi hartanya orang kafir, dan orang kafir tidaklah mewarisi hartanya muslim. Intahat sekian kutipan dari Masal Imam Ahmad, riwayat dari Abdullah. Maka kalau di poin yang pertama, Imam Ahmad mengatakan, ada hukuman semacam itu karena orang ini nikah dalam keadaan dia tahu kalau ini mahramnya, dan dia nekat menikahinya. Kemudian kemudian poin selanjutnya ada penegasan dari Imam Ahmad, ada hukuman semacam ini karena Nabi mengetahui kalau dia istihlal. Kalau Nabi mengetahui kalau dia itu melakukan ada istihlal, menganggap hal tersebut satu hal yang halal. Ya, ini tambahan keterangan yang kita baca untuk melengkapi pembahasan tentang masalah istihlal yang kemarin kita baca di buku Al-Hukmu Bighairi Ma'ang Salallah, dan apakah indikator itu, indikator perbuatan itu bisa menjadi kemudian jadi alat untuk menentukan bahasanya ini ya, terjadi istihlal qalbi yang membatalkan keimanan. Ya, terdapat perkataan Syaikh Ibnu Taimin yang menunjukkan demikian ya. Namun tentu kemudian membuat kesimpulan general dari satu kasus ini tentu belumlah cukup. Kita perlu kemudian lihat kemudian apakah ada penjelasan yang lain, namun saya belum dapatkan penjelasan yang lebih detail dari beliau tentang masalah istihlal secara teoritis, bagaimanakah konsep beliau tentang masalah istihlal. Namun yang jelas ada satu kasus, yaitu masalah takhis am memberikan izin secara umum, general, bolehnya memperdagangkan khamar, kata beliau itu adalah kufur akbar, pembatal iman. Dan kita ada, dan di tulisan saya Muhammad Bazamul, kita jumpai penjelasan yang lebih, kemudian dalil yang juga lebih banyak, yang tidak kita dapatkan di buku Al-Hukmu Bighair Ma'angzalallah. Yang intinya, kalau dari saya Muhammad Bazamul, mutlak. Perbuatan secara mutlak, perbuatan tidak bisa menjadi alasan istihlal qalbi. Ya, harus ada kemudian blak-blakan dengan lisan, mengungkapkan isi hatinya, kalau itu meyakini ini adalah satu hal yang halal. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kasus penjual HP mengatakan jika HP palsu maka uang Anda saya kembalikan 3 kali lipat. Ya, maka pada dasarnya kalau HP palsu berarti ini ada cacat, kemudian pembeli itu tidak terima, ya dia cuma punya hak untuk mengembalikan barang dan membatalkan transaksi. Namun jika ini tanpa ada paksaan, kemudian ada hadiah ya, dari si penjual, kalau dia teledor ada HP palsu yang dia jual, dia bersedia untuk ngasih hadiah, maka ya maka ini kerelaan dari dia dan tidak mengapa. Ada kemudian penjual burger punya aturan jika beli 4 dan bisa habis makan di tempat maka uang akan kembali 3 kali lipat. Ya, maka ini sayembara dari dia, dan sayembara semacam ini hukumnya boleh saja. Perihal syarat menjadi seorang imam sholat, baik bacaan Al-Qur'annya. Bagaimanakah jika kita mengizinkan seorang yang belum terlalu baik bacaan Al-Qur'annya untuk mengimami sholat dengan alasan sebagai bentuk latihan, yang ini sering dilakukan di Wisma Akhwat. Ya, kalau asalkan bacanya tidak rusak, tidak mengapa. Ya, asal bacanya tidak rusak, ya sah dia jadi imam, sehingga secara umum tidak mengapa, meskipun al-afdol yang terbaik adalah yang paling baik bacaannya, itulah yang menjadi imam. Namun karena pertimbangan maslahat yang lain, itu hukum asalnya. Kemudian jika ada maslahat yang dinilai lebih besar dengan dan dalam keadaan si imam tersebut bukanlah orang yang rusak bacaannya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Apa hukum seorang muslimah keluar di malam hari? Kalau aman, pada dasarnya tidak mengapa. Ada seorang sahabiah, namanya, ini ada salah satu seorang sahabiah yang dia baru saja ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Kemudian tak lama setelah hal itu, kemudian dia melahirkan. Kemudian dia pun setelah itu merasa masa idahnya sudah berakhir. Ya, dia merasa masa idahnya berakhir. Kemudian ada tetangganya atau kerabatnya yang menegur, masa idahmu belum selesai. Kamu tidak boleh kemudian terima lamaran. Akhirnya kemudian sahabiah tadi pergi ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pergi di malam hari menanyakan kepada Nabi dan minta fatwa. Ya, maka pada dasarnya, dan ini bukan untuk kepentingan sholat, ya, kepentingan untuk bertanya. Maka pada dasarnya wanita muslimah keluar di malam hari asalkan tidak ada di sana, tidak ada raibah, tidak ada hal-hal yang mencurigakan dan kondisinya aman, maka apalagi cuma itu, cuma dekat, cuma tetangga tempat kita tinggal, tetangga kos, ya, maka kondisi dan kondisinya aman, maka tidak mengapa. Bagaimana jika seorang muslim keluar malam hari sendirian untuk kepentingan baik, mengajar tahsin, padahal dengan dan dengan mengajar tersebut ada manfaat dekat dengan masyarakat, karena yang diajar adalah warga sekitar kos, maka jawabannya boleh. Jika aman dan itu belum terlalu larut malam, sehingga tidak ada raibah, tidak ada hal yang mencurigakan, ya, kondisinya aman, maka tidak mengapa. Ba'dal maghrib misalnya sampai isya, ya, ya. Sikap terhadap sebagian produk makanan, minuman, kosmetik yang ada sebagian mengatakan haram karena kandungan yang ada di dalamnya, yang lain menghalalkannya karena menilai keharamannya belum jelas, lantas bagaimanakah sikap kita yang lebih hati-hati? Ya, maka kembali kepada hukum asal yaitu halal, dan kita baru kemudian hati-hati ketika ada indikator kuat. Ini indikator kuat, misalnya kalau itu makanan, ya, ya boleh jadi perusahaan besar. Ya, kenapa kemudian tidak cari, mbak, tidak cari label halal? Ataupun kenapa berat untuk sekedar bikin label sendiri halal? Ah, padahal ini perusahaan bunafit. Ah, maka mungkin itu bisa jadi indikator. Ya, indikator kuat yang ini menunjukkan ada masalah besar di balik produk ini. Namun jika kemudian usaha kecil-kecilan, kemudian tidak ada kemudian label halal darimu, ya tidak apa-apa pada asalnya. Hukum asal makanan halal, ya. Dan ini ya maklum butuh biaya dan sebagainya. Namun boleh jadi kita, ya, maka pada dasarnya maka tidak mengapa. Ya, jadi kalau ini kembali ke hukum dasar, makanan itu halal dan kita tidak kemudian berhati-hati kecuali ada indikator kuat. Nanti kalau kemudian ada indikator kuat, ya, maka nanti kita bisa jadi alasan untuk hati-hati dengan dalam bentuk meninggalkannya. Indikator kuatnya misalnya adalah perusahaan besar, bunafit, kok tidak mau cari label halal dari MUI misalnya. Maka ini bisa jadi indikator penguat untuk menguatkan keraguan kita terhadap produknya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang jika menjadi korban aksi kriminalitas? Apakah boleh dilaporkan polisi? Iya, laporkan ke polisi. Bukan kemudian, misalnya kemudian rumah kita dibobol maling, laporkan ke polisi. Dan ini bukan mimbab, bukan karena bab kita setuju dengan hukum yang tidak sesuai dengan Islam, namun ya, mimbab akhafu dararain, ya. Ya minimal orang yang salah itu kemudian merasakan buah kesalahannya, meskipun ternyata ada buah kesalahannya tidak seideal yang kita harapkan, dan itu lebih manfaat daripada kemudian kita biarkan dia dengan kejahatannya. Maka kemudian adanya hukuman ya tentu itu lebih manfaat daripada, wah, ini nanti hukumannya juga paling-paling enggak harusnya potong tangan tapi cuma penjara berapa bulan atau berapa tahun. Udah enggak usah dilaporkan. Akhirnya kemudian dia malah enggak dapat hukuman. Dan tentu ketika apalagi dia adalah orang yang terkenal sebagai dengan kejahatannya, bahkan itu profesinya, maka selayaknya dilaporkan. Saya sarankan untuk dilaporkan. Dan ini bukan karena setuju dengan hukum yang tidak sesuai dengan aturan Allah, namun kita bertindak semacam dari bab agar orang yang melakukan kejahatan minimal dia mendapatkan dampak kejahatannya. Mendirikan dan nasabah bank sampah, ya tentu kemudian kita tidak kemudian menentukan hukum dengan melihat nama banknya, ya. Ya. Bank sampah ini apakah dia bank? Nah, bukan kan? Bank sampah semacam tempat jual beli sampah yang bisa didaur ulang Dan pembayarannya biasanya tidak tunai, tetapi dibayarkan setelah beberapa kali penyerahan sampah warga selama beberapa periode. Tidak masalah. Kita jual apa istilahnya bekas, barang-barang bekas sejenis ini. Dan itu ada manfaatnya karena bisa didaur ulang. Kita tidak kemudian terikat dengan namanya. Wah, namanya bank. Kemudian terus bermasalah. Tidak. Ya. Realitanya itu cuma sekedar tempat kemudian kita jual barang-barang bekas kita yang bisa didaur ulang. Maka kembali ke hukum jual beli dan syarat-syarat jual beli dan tidak ada masalah dalam hal ini. Apa definisi anak saleh dalam masalah pahalanya terus mengalir? Bagaimana jika anak melakukan dosa besar lain, misalnya riba? Tapi dia begitu taat kepada orang tuanya. Apakah anak tersebut disebut anak yang saleh? Tidak. Dia bukan anak yang saleh. Dia anak yang perhatian sama orang tua, gitu aja. Dan dia bukan anak saleh. Orang yang saleh adalah al-qa'im bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Orang yang kemudian menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, hak orang tuanya dan yang lainnya. Kalau dia tidak memenuhi definisi tersebut, ya maka kita sedar dia adalah orang yang anak yang perhatian sama orang tuanya gitu. Apa indikator rusaknya bacaan Al-Quran seseorang dalam sholat? Indikatornya kembali ke ilmu tajwid, makhotnya, bagaimana kemudian panjang pendeknya. Kalau tidak sampai kemudian cuma kurang apa? Punya beberapa kekurangan yang masih wajar dan itu pun dalam proses belajar, maka ini bukan bacaan yang rusak. Namun tentu rusaknya bacaan ada lahan jali, ada lahan khafi. Maka yang tadi saya sampaikan tentang masalah latihan untuk jadi imam, ya selama itu tidak lahannya lahan jali, lahannya lahan khafi, dan apalagi itu tidak berkenaan dengan surat Al-Fatihah, maka tidak mengapa. Tapi kalau lahan-lahan jali dan itu di surat Al-Fatihah, nah itu tidak boleh. Bolehkah kita mengkafirkan orang yang jelas kekafirannya? Kalau jelas kekafirannya, maka jelas kekafirannya, maka wajib diyakini sebagai orang kafir. Yang jelas kekafirannya. Semisal pentolan jil yang jelas menganggap Al-Quran perlu direvisi dan penyimpangan yang lain, maka orang yang kemudian punya kekafiran yang nyata, kita yakini. Bahasanya dia adalah orang yang kafir dengan perbuatannya. Ya, ada seorang yang mengaku jadi nabi, dia orang kafir, tidak perlu kemudian ragu-ragu kalau dia adalah orang kafir. Ada yang mengaku dirinya Tuhan misalnya, tidak perlu ragu-ragu kalau dia adalah orang yang kafir. Wadih, jelas. Ya. Orang yang mengatakan Quran itu ada sebagian dari ayat Quran dongeng, kafirnya jelas. Maka yakini dia sebagai orang kafir. Yakini dia sebagai orang kafir, namun tidak berarti maknanya kita kuak-kuak kemana-mana, si A kafir, si B kafir, ya, tidak demikian. Namun yakini dia sebagai orang kafir, ya, dengan ucapan yang nyata-nyata jelas adalah kekafiran. Ya. Kalau kemudian orang yang ngaku jadi nabi masih kita ragu-ragukan dia kafir ataukah tidak, kita pun tawakuf tentang kekafirannya, lalu siapa orang yang kafir? Orang yang kemudian mengatakan Al-Quran itu dongeng, ahistoris, ya, dan dia nyata-nyata mengucapkannya semacam itu. Kemudian kita masih ragu-ragu tentang kafiran, lalu siapa orang yang kafir? Nanti jadinya tidak ada orang yang kafir. Jika orang-orang semacam ini tidak diyakini sebagai orang yang kafir. Namun meyakini persen tertentu sebagai orang yang kafir karena dia melakukan perbuatan yang demikian nyata dan gamblang tentang kekafirannya, maka ini bukan berarti bermakna kemudian kita keluar-keluar kemana-mana dan menjadikannya sebagai daindanah, menjadi suhlu asaril, ya, menjadi kesibukan yang menyibukkan, ya, tiap hari membicarakan orang tersebut. Ya, tidak demikian. Mohon, ya jelas sebagai bagian dari keimanan dan pelajaran tauhid yang kita pelajari, kita yakini dia adalah orang yang kafir. Namun bukan berarti harus kemudian dibicarakan di semua tempat, kemudian diulang-ulang setiap saat, ya, seakan-akan kemudian materi tauhid yang wajib diulang-ulang. Ya. Ya, demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ba'rda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.